Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada bab baru. Babun nahi 'anil haditsi bi kulli ma sami'a. Bab larangan dari menyampaikan hadis, yaitu menyampaikan suatu berita apapun, na'am, bikul lima sami', ya, dengan semua apa-apa yang dia dengar. Dengan kata lain, di sini terlarang seorang menyampaikan semua perkara yang dia dengarnya, yang dia dengar. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh al-Ambari qala haddathana Abi ha, yaitu tahwilus sanad di sini, wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi qala nanti Ibnu Mahdi dan siapa? Mu'adz al-Ambari. Qala haddathana Syu'bah an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban an yuhaddatha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang dikatakan berdusta saat dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Adapun dari sisi sanad, akhwani fillah, Ubaidullah bin Mu'adz al-Ambari, ini jelas guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala Abu Amr al-Basri hafidh. Merupakan rijal Muslim wal Bukhari aidan. Cuma Imam Bukhari akhwan mengambil dari Ubaidullah bin Mu'adz ini melalui perantara Imam Ahmad. Qala haddatsana Abi, yaitu Mu'adz al-Ambari, Mu'adz bin Mu'adz. Beliau juga Hafidh al-Qadhi. Dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam perkataan beliau, Mu'adz ibn Mu'adz qurratu ainin fil hadith. Qurratu ainin fil hadith. Dan selain kefiqahan, beliau terkumpul juga padanya faqih dan mutqin. Sebagaimana perkataan Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala katakan dalam takrib, Thiqatun mutqinun min kibari tasi'ah. Thiqatun mutqin, ini termasuk juga derajat papan atas dalam ta'dil. Yang lain mengatakan thiqatun thiqah. Kemudian terjadi perubahan sanad di sini, Imam Muslim mengambil sanad yang lain dari guru beliau yaitu Muhammad Ibn Musanna. Ini guru Imam Muslim telah kita lewati. Kemudian juga Abdurrahman Ibn Mahdi. Nah, itu telah kita lewati di awal-awal ketika menyebutkan A'immatul Hadith. Di antara deretan-deretan tabaqat pertama dalam tabaqat Imam Muslim. Nah, keduanya ini, Ibn Mahdi dan Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari mengambil hadis dari Syu'bah. Syu'bah Ibn Man indah Iqbal. Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadith. Ini telah kita lewati. An Khubayb ibn Abdurrahman Al-Ansari Al-Khazraji, seorang thiqah. Walaupun dikatakan oleh Ibn Sa'ad kana thiqatan qalilal hadith, hadisnya sedikit. Beliau mengambil dari Hafs bin Abi Asim, Hafs bin Asim ibni Umar bin Khattab Al-Umari. Beliau seorang tabi'in. Meriwayatkan dari bapaknya yaitu Asim bin Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar bin Khattab, pamannya. Juga meriwayatkan dari Abi Hurairah dan Abu Sa'id. Seorang thiqah. Nah, kalau kita perhatikan berarti di sini Hafs bin Asim tadi apa? Dia seorang tabi'in. Mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang seperti ini hukumnya apa? Hendak apa Zaid? Mursal. Ma adhafahu tabi'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga sanad hadis ini akhwani fillah mursal. Baik. Tidak ada penyebutan sahabat padanya, tapi langsung seorang tabi'in mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mursal termasuk bagian dari hadis yang lemah. Dalam riwayat Abi Hurairah, yang sahih kata pensyarah di sini, laisa fi dzikru Abi Hurairah wa hadza huwa shawab. Faqad waqa'a fi nuskhatin syarh Qadi Iyad wa Nawawi wa nuskhah At-Turqiyah wa Mukhtasar Al-Qurtubi muttasilan bi dzikri Abi Hurairah wa huwa ghalat. Jadi penyebutan dalam riwayat ini dengan adanya Abu Hurairah ini ghalat, yaitu kekeliruan. Baik. Ini yang diriwayat Muslim, ikhwan. Kemudian nanti juga Imam Muslim bawakan sanad berikutnya. Baru apa? An Hafs bin Asim an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimitsli dzalik. Ya, kita baca dulu sanad setelahnya. Qala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ini termasuk guru Imam Muslim yang beliau mengambil banyak darinya. Qala haddatsana Ali ibn Hafs Abu Hasan al-Madaini. Seorang yang saduq, tidak sampai derajat thiqah, tapi diterima hadisnya. Qala haddatsana Syu'bah an Khubaib ibn Abdurrahman an Hafs bin Asim. Di sini sanadnya apa? Bertemu dengan apa? Dengan sanad yang awal dari Syu'bah, dari Khubaib bin Abdurrahman an Hafs bin Asim. Cuma di sini ada tambahan an Abi Hurairah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bimitsli dzalik, dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang semisal itu. Taib. Bimitsli dzalik isyarah kepada hadis sebelumnya. Bahwasanya riwayat Ali bin Hafs, qanifillah. Naam. Taib, seperti riwayat Mu'adz dan Abdurrahman bin Mahdi. Cuma di sini ada penyebutan Abi Hurairah. Nah, itu pun, akhwan, Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala mengatakan as-sawabu al-mursal an Syu'bah kama rawahu Mu'adz wa Ibnu Mahdi wa Gundar. Nah, jadi riwayat yang kedua ini dari jalan Ali bin Hafs an Syu'bah an Khubaib an Hafs an Abi Hurairah secara mausul, ini pun dikatakan Daruqutni yang benar itu mursal. Jadi keliru penyebutan Abu Hurairah di situ. Baik. Walaupun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya mengikuti apa yang ada dalam Sunan Abi Dawud, diriwayatkan secara mursal dan muttasil. Secara mursal dari Hafs bin Umar An-Namari An-Syu'bah, dan yang muttasil dari riwayat Ali bin Hafs. Nah, kata Imam Nawawi, kalau sabit ada muttasil, ada mursal, maka beramal dengan sanad yang muttasil. Ini yang dirajihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Tapi yang zahir, yang kuat di sini apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah ta'ala. Kenapa? Dikarenakan Ali bin Hafs tadi derajatnya apa? Ali bin Hafs. Ali bin Hafs saduq. Naam. Dia tidak bisa untuk dijadikan sebagai i'timad dari sisi hafalannya. Kemudian dia menyelisihi riwayat perawi yang tingkatannya thiqatun hafidh, sebagaimana di sanad yang pertama. Naam. Taib. Apalagi ada mukhalafah, ada penyelisihan terhadap Mu'adz bin Mu'adz, Abdurrahman bin Nahdi, kemudian Gundar. Ini semuanya adalah apa? ahlul hifdz wal itqan. Nah, juga memiliki kekhususan dengan syu'bah. Nah, keadaan yang seperti ini tentunya mukhalafah dari Naam Ali Ibn Hafiz tidak bisa diterima, di mana dia meriwayatkan secara mausul. Oleh karena itulah ikhwan, hadis dalam kondisi lemah. Jadi yang rajih itu apa? Mursal. Nah, riwayatnya mursal. Dan Imam Abu Dawud sendiri, ikhwan, setelah menyebutkan hadis ini mengatakan, setelah meriwayatkan yang mausul, nah, lam yusnidhu illa hadha syaikh, yakni Ali bin Hafiz al-Madaini, tidak meriwayatkan bersanad sampai Nabi dengan menyebutkan sahabi, kecuali apa syaikh ini, yaitu Ali bin Hafiz. Ini isyarat tentang i'lal. Baik, sehingga hadis yang pertama dan sanad yang kedua dalam bab ini lemah. Adapun maknanya, ikhwan, jelas. Nanti akan dikuatkan dengan beberapa asar dari para sahabat, di mana cukup seorang dikatakan berdusta ketika menyampaikan apa saja yang telah dia dengar. Dan ini mujarab. Seorang ketika setiap mendengar sesuatu dia ungkapkan, dia sampaikan, mesti akan terjatuh dalam kedustaan. Kenapa? Karena sesuatu yang didengar tidak semuanya benar. Naam. Sehingga seseorang hendaknya betul-betul memilah dan memilih mana-mana yang pantas untuk disampaikan dan mana-mana yang dia simpan. Sebagaimana diungkapkan, fi kulli maqamin maqal, pada setiap keadaan itu ada perkataan yang butuh dipikir-pikir yang tepat yang mana. Harus bisa. Dalam kondisi apa dia mengeluarkan, ketika dia bercanda pantas enggak saat itu? Nah, ketika seorang serius kemudian bercanda, ini enggak benar. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi dari fawaid, riwayat ini tentunya apa? Celaan untuk seseorang menyampaikan semua yang dia dengar. Tapi harus punya saringan, punya seseorang kemampuan untuk memilih-milih mana khabar yang hendaknya dia bisa jadikan sandaran untuk dia sebar. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang tinggal copy paste. Semua yang sampai ke HP-nya, ke nomornya, kemudian dia sebar, ini akan menjatuhkan diri dalam banyak kedustaan. Dan berarti penjagaan diri dari pembicaraan dan menyampaikan semua yang dia dengar termasuk alamat orang soleh. Karena berhati-hati, jangan sampai terjatuh dalam dusta dan menunjukkan warak. Naam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad, "Ala ukhbiruka bimila kidzalika kulli?" Kemudian apa? Kata Nabi, "Kuffa 'alaika hadza," untuk engkau menahan lisanmu ini. Ditahan. Naam. Untuk apa? Tidak sembarangan menyampaikan apa saja yang dia dengar. Tapi ketika yang didengar itu hak, kemudian dia melihat masalah besar dalam menyampaikannya, maka disitulah dia saatnya untuk menyampaikan karena padanya pahala dan keutamaan. Barakallahu fiikum, naktai bihadza, subhanakallah.